Mitra bisnis, terjadi pro kontra di dunia peradilan setelah Mahkamah Konstitusi baru saja memperbolehkan peninjauan kembali atau PK untuk dilakukan berkali-kali, setelah selama ini hanya boleh satu kali. MK berpendapat hak konstitusional warga untuk mencari keadilan tidak bisa dibatasi sehingga melanggar konstitusi. Putusan ini menimbulkan kontroversi. Pertama, kemungkinan akan ada banjir perkara PK di Mahkamah Agung. Dan kedua, justru aturan ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kapan sebuah perkara akan berakhir jika PK bisa terus-menerus diajukan? Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Hakim Agung Gayus Lumbun. Pak Gayus, apa komentar Anda? Yang pertama, ini tidak dikhawatirkan seperti MA akan banjir perkara, kemudian PK bisa berkali-kali. Tidak seperti itu, karena harus diperhatikan bahwa MK itu hanya membatalkan atau tidak memberlakukan lagi untuk mengingat publik pada pasal 268 ayat 3 saja. Artinya, MK hanya memutus bahwa PK itu tidak sekali boleh diajukan. Nah, berapa kalinya itu tergantung bagaimana pembuat undang-undang mengisi kekosongan norma itu, yaitu norma ada pasal 268 ayat 3, hanya itu. Artinya kalau segera diisi norma itu, maka mengatasi semua persoalan yang dikhawatirkan. Misalnya dikhawatirkan nanti disalahgunakan oleh para terpidana, khususnya dalam kasus-kasus yang bangun mati, seperti narkotika dan terorisme, juga korupsi. Orang-orang yang dipidana dengan hukuman mati, dia akan menunda-nunda eksekusi matinya kalau dia mengajukan PK, itu dikhawatirkan. Tetapi kalau ini diperhatikan dan direspon oleh para pembuat undang-undang, kalau DPR dan pemerintah lambat karena keadaan, maka MA bisa mengisi dengan kekuatan MA dibolehkan untuk mengisi kekosongan hukum untuk lancarnya peradilan. Jadi bagi saya tidak ada alasan yang perlu dikhawatirkan dengan adanya putusan MK ini. Apa ini artinya ada salah kaprah dari keputusan baru MK ini, Pak? Iya, tentu ini ada kesalahkaprahan. Bahkan orang memikirkan ini tidak ada kepastian hukum. Bagi saya, kepastian hukum itu seperti teori-teori yang dianut oleh banyak lembaga dan banyak masyarakat, bahkan di semua dunia, bahwa arti dari kepastian hukum itu adalah penerapan undang-undang dalam peristiwa konkret. Itu pendapat ditetuskan oleh Gustav Radbruch yang menciptakan teori mengenai tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Di situ dengan jelas ditulis bahwa memang kepastian hukum itu adalah yang konkret. Dalam kata lain, PK diajukan dengan dasar yang paling konkret karena adanya novum atau keadaan baru, itu merupakan bagian dari pengertian kepastian hukum. Kalau dari kacamata Anda pribadi, Pak Gayus, berapa kali idealnya PK itu dilakukan? Bagi saya, karena ketentuan yang mengatur hanya boleh sekali dan dibatalkan, maka saya mengusulkan paling tidak dua kali saja. Dengan batasan dua kali ini merupakan satu batasan yang lebih bersifat partikulatif. Arti partikulatif adalah sebuah pembatasan yang khusus tetapi jelas, tetapi adil. Karena tambahan lebih sekali itu harus digunakan dengan hati-hati dan dengan selektif dan dengan tegas supaya tidak digunakan berkali-kali. Untuk mencari keadilan ya, Pak? Tentu, karena MK juga memiliki semangat dengan membatalkan pasal 268 ayat 3 itu memberi ruang keadilan. Bagaimana kalau orang dihukum sampai dengan tingkat PK ditolak baru muncul novum atau keadaan baru atau ternyata ada kelalaian hakim yang nyata, ada pertentangan putusan. Ini semua hanya diberikan ruang, tetapi cukup terbatas, yaitu satu. Jadi yang namanya kebebasan itu tentu tidak mutlak. Sejauh yang bisa dilakukan, tentu dibatasi dengan pembatasan yang betul-betul khusus untuk itu. Tapi Pak Gayus, MK pernah menolak permohonan uji materi terkait hal yang sama pada tahun 2010 lalu, sehingga timbul pendapat MK tidak konsisten. Bagaimana menurut Anda, Pak? Tentu MK dan semua pengadilan-pengadilan yang ada di banyak tempat ya Indonesia dan luar negeri, tentu setiap kasus tidak bisa diputus secara sama. Apalagi di Indonesia ini kita tidak mengenal pemahaman mengenai jurisprudensi bahwa putusan pengadilan sebelumnya menjadi patokan bagi pengadilan setelah itu. Tetapi bagaimana keadaan, karena putusan dan pandangan pertimbangan pengadilan termasuk Mahkamah Konstitusi itu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Masih berkembang, teknologi berkembang, tentu membuat hal yang berbeda. Bagaimana temuan teknologi kalau menyatakan ternyata saat ini dengan canggih ditemukan satu keadaan baru. Ini juga masalah-masalah yang perlu diperhatikan dengan kenapa beda putusan di banyak kesempatan. Dengan adanya salah kaprah yang Anda katakan tadi, lalu apa yang harus dilakukan pemerintah atau lembaga terkait untuk mengkomunikasikan praktek aturan yang sebenarnya? Ada sosialisasi hari ini saya mendengar Menteri Hukum dan HAM meminta agar segera isi, sama dan sepaham dengan saya. Pasal 268 ayat 3 itu diisi, kalau pemerintah dan DPR lambat untuk mengisi, diminta agar MA meminisiatif untuk menghaknya mengisi kekosongan hukum. Agar publik bisa memahami dan publik bisa tidak salah kaprah memandang kosongan hukum yang ada. Demikian Hakim Agung Gayus Lumbun, saya Mandariska.